Di malam hari ini yang selamat. Siapakah hati yang selamat? Diterangkan Ibnul Qayyim rahimahullah, yaitu hati yang selalu rindu kepada ibadah kepada Allah, maka kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberikan warahimakumullah. Di malam hari ini kita masuk bab baru dari kitab Al-Fiqhil Muyassar, masuk Al-Babus Sadis, bab yang ke-6, fi sujudi sahwi wa tilawati wa syukr, mengenai sujud sahwi, tilawah dan juga syukur. Pembahasan kita malam hari ini terkait dengan sujud, di mana sujud merupakan bentuk ibadah kepada Allah, tidak boleh diberikan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah ta'ala firmankan dalam surat Al-Jin ayat yang ke-18, wa annal masajidalil fala tad'u ma'allahi ahada. Allah taala berfirman, wa annal masajidalillah, dan sesungguhnya masjid-masjid adalah milik Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, maka janganlah engkau berdoa dan beribadah kepada Allah dengan sesuatu apapun. Janganlah engkau beribadah bersama Allah sesuatu apapun, yakni berbuat syirik. Diterangkan para ulama mufassirin, al-masajid, masjid-masjid, di dalam ayat surat Al-Kahfi 18 ini, surat Al-Jin 18 ini, adalah maknanya, yakni ada dua tafsiran. Yang pertama, wa annal masajid, ay yakni al bunyah allati bunyat li qasdil shalah, yaitu bangunan-bangunan yang dibangun dalam rangka untuk salat, itu disebut masjid. Mencakup masjid secara umum, mencakup masjid besar, masjid agung, masjid raya, termasuk juga mencakup musola-musola kena ayat ini. Nah, bangunan yang dibangun dengan tujuan untuk sholat, maka itu semua lillah, hanyalah milik Allah. Fala tada'u, maka janganlah kalian beribadah kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah. Tafsir yang kedua, wa annal masajida lillah ay a'dha'ul sujud, yakni anggota-anggota badan yang dipakai untuk sujud. Sesungguhnya anggota badan untuk sujud itu hanyalah diberikan kepada Allah. Maka janganlah engkau beribadah dalam bentuk sujud kepada Allah juga beribadah kepada selain Allah. Maka di sini menunjukkan bahwasanya sujud adalah ibadah. Tidak boleh kita berikan kepada selain Allah. Sujud merupakan ibadah yang merupakan salah satu rukun daripada rukun-rukun sholat. Di mana seorang apabila sholat meninggalkan sujud, maka sholat atau rokaat yang dilakukan padanya atau ditinggalkan padanya sujud menjadi tidak sah. Menjadi tidak sah. Seorang sholat maghrib sebagai misal, ternyata tidak ada sujud sama sekali, maka sholat maghribnya tidak sah. Seorang sholat maghrib, pada rokaat kedua dia hanya sujud satu kali, meninggalkan satu sujud, maka rokaat kedua tersebut tidak sah. Harus diganti pada rokaat berikutnya. Demikian pula seorang yang ketahuan tidak sujud apakah pada satu rokaat ataukah pada rokaat-rokaat semuanya setelah selesai sholat, maka sholatnya menjadi tidak sah. Diketahui di dalam sholat ataupun di luar sholat. Kalau di dalam sholat berarti rokaat yang ditinggalkan padanya sujud itu tidak sah dan harus diganti. Nah, barakallahu fikum. Di mana sujud merupakan rukun daripada rukun-rukun sholat. Seandainya ditinggalkan maka akan menjadikan sholat tersebut tidak sah, atau minimalnya rokaat yang dia tinggalkan padanya sujud menjadi tidak sah. Barakallahu fikum. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bagaimanakah sifat sujud yang benar? Maka sifat sujud yang benar di dalam sholat datang hadis Abdullah ibn Abbasin radhiyallahu anhuma. Umirna an nasjuda ala sab'atil a'dha. Kami diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan. Kami diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota badan. Maka beliau mengatakan alal jabhati wa asyara biyadihi ila anfih. Yang pertama adalah pada jabhah, pada batuk, kening. Nggih, napa niki namine? Batuk nggih. Namun Abdullah bin Abbas menunjuknya ke hidung. Alal jabhah. Nah, ini yang pertama. Wa ala al yadaihi yani kaffain, pada 2 telapak tangannya. Berarti 3 nggih. Wa rukbataihi, dan juga 2 lututnya, 5. Wal qadamain, kedua jari kakinya, yaitu kedua kakinya, berarti 7. 7 anggota badan ini merupakan 7 anggota sujud. Jabhah namun menunjuk kepada hidung. Maka di sini dibahas oleh para ulama, berarti menunjukkan wajib di dalam sujud, seorang antara batuk jabhahnya dengan hidungnya terkena tempat sujud. Terkena tempat sujud. Kenapa? Karena hadis tadi. Sebagian menyatakan bahwasannya sujud di atas 7 anggota badan itu adalah rukun daripada rukun-rukun sholat. Seandainya kakinya diangkat, maka bisa batal sholatnya menurut salah satu pendapat. Namun yang lainnya menyatakan ini adalah wajib. Adalah apa? Wajib. Nah, baik yang rukun atau yang wajib, berarti kalau sampai ditinggalkan, dia berdosa. Nah, barakallahu fikum. Adapun mengenai hidung dan jabhah batuk, maka para ulama terjadi perselisihan. Yang wajib adalah harus menempelkan batuk atau keningnya ini ke tempat sujud. Adapun yang sempurna adalah dengan hidungnya pula. Jadi tidak apa? Jengking ya kadang ya. Nah, sininya enggak. Nah, ini harus juga nempel ya. Terus jangan menyesal, tapi saya kan ndumplak ke dalam ya. Enggak ya. Enggak bangir lah sudah. Mau nanti tambah tumplak enggak? Jangan sampai berpikir demikian ya. Karena itu wajib, maka barakallahu fikum, ini tetap kita lakukan. Barakallahu fikum. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sujud ini, inilah yang dalam sholat. Bagaimana tata caranya? Di dalam hadis yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, adalah ketika engkau sujud, wala tasjud imbisatul kalb, yani wala yabruk burukal ja' yani burukal sab' au kama qala, jangan engkau sujud membentang seperti membentangnya anjing, atau jangan engkau sujud dengan merunduk seperti merunduknya binatang buas. Jadi bagaimana diterangkan para ulama sifat sujudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, menempelkan 7 anggota badan tadi ke tempat sujud. Yang kedua adalah tidak menempelkan zira'nya, yaitu lengan tangannya, lengan bawah niki, menempel ke tanah atau menempel ke lantai. Tidak. Jadi tidak lah, tidak menempel, namun diangkat. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala salat sendirian, maka beliau membentangkannya hatta yabdua ibtaihi, ibtai yang sampai bayadha ibtaihi, sehingga menampakkan putihnya tetiak beliau. Ini berarti bagaimana ya? Nah, berarti nampak megar demikian. Ini kalau sendirian. Kalau berjamaah tentu menyakiti. Yang penting diangkat, tidak nempel ke lantai. Ini yang pertama. Yang kedua, wala yulsiku batnahu ma'a fakhidaih, tidak menempelkan padaranipun perutnya dengan pahanya, tidak nempel. Berarti agak panjang. Berarti agak panjang, namun tidak panjang sekali. Jadi pas-pasan. Coba Abdul Aziz, cara sujud, beri Abdul Aziz, coba sini. Nah, ditunjukkan cara sujud yang benar, kayak apa sujud, coba. Nah, lihat, barakallahu fik, diangkat, perutnya tidak nempel dengan paha, nih, tangannya mboten. Nah, seperti itu, barakallahu fik, diangkat. Nah, itu, kemudian kaki tumitnya, kaki dengan kaki dirapatkan, ditempelkan. Inilah cara sujud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di sini yang kadang berlebih-lebihan, tidak berlebih-lebihan, tidak menyepelekan. Berlebih-lebihan, terlalu panjang, melebihi 3 hasta mungkin. Naam. Lah ini berlebih-lebihan. Naam, sehingga kayak hampir tidur. Naam. Ini tidak, dan juga tidak menyepelekan segampangnya. Nah, ini tidak ya. Namun usahakan demikian sehingga tidak dibatasi semeter, berapa, 1,5 meter, al-muhim dengan ukuran masing-masing. Nih. Terus mboten apa, kalau kita lihat kan kadang sudah lepas sajadah, yang pendek sajadah 1 meter akhirnya kepeksanya sudah. Nah, demikian. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, adalah apakah yang namanya sujud di atas 7 anggota badan dipersyaratkan jabhah dengan hidungnya harus menempel langsung ke tanah, atau sah walaupun terhalang dengan kain. Harus dengan kain. Mazhab Asy-Syafi'iyah menerangkan wajib untuk nempel ke tempat sujud, ke tanah. Jadi rambut pun enggak boleh menghalangi. Mazhab Syafi'iyah. Namun yang rajih yang di atasnya amalan sahabat Nabi radhiyallahu anhum yang benar adalah dibolehkan dan tetap sah walaupun terhalang dengan lilitan imamah, sorban, ataupun juga kain, ataupun bahkan tangan. Dalilnya dahulu para sahabat sallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syiddatil har. Mereka salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masa terik yang sangat panas. Panas yang sangat terik. Hatta wada'a haduna, maka sampai-sampai salah seorang di antara kami, mereka wada'a yadaihi, meletakkan tangannya di tanah untuk jadi tempelan sujud. Berarti sekarang nuhun sewu batuknya tidak nempel ke tanah, terhalang gina pemotan. Nah ini demikian. Sehingga di sini barakallahu fikum demikian. Dan dalam riwayat lain Rasulullah sujud di atas khumrah, yaitu secarik kain, untuk menghalangi agar tidak terkena sengatan langsung. Berarti menunjukkan di sini tidak mengapa. Hanya saja yang sempurna adalah semua itu langsung menempel ke tempat sujud. Langsung menempel ke tempat sujud. Sehingga tidak ada syarat harus dengan menggunakan sajadah. Naam. Tidak harus menggunakan sujadah. Naam. Namun yang dipersyaratkan sujud di atas tempat yang suci. Tempat yang suci. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka dengan demikian itulah sujud. Yang pertama adalah ibadah tidak boleh diberikan kepada selain Allah, walaupun orang yang kita agungkan sekalipun, bahkan orang yang banyak berjasa sekalipun. Tidak diberikan kepada Nabi, tidak diberikan kepada yang lainnya. Nanti muncul pertanyaan, bagaimana kalau itu dilarang, kok Allah memerintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam? Sebagaimana firman Allah, wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adama. Tatkala kami perintahkan malaikat untuk sujud kepada Adam, fasajadu, maka malaikat pun sujud kepada Adam. Padahal ini sujud kepada makhluk. Maka jawabannya adalah sujud yang dilakukan oleh malaikat kepada Adam bukanlah sujud pengagungan kepada Adam. Namun sujud yakni menghormati Adam karena Adam alaihi salam dimuliakan dengan ilmu. Dan itu merupakan perintah Allah secara khusus kepada malaikat untuk sujud kepada Adam. Sehingga jadinya sujudnya malaikat ketika itu adalah ibadah karena melaksanakan perintah Allah. Adapun selain itu, maka datang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yasjudu ahadun li ahad. Janganlah seorang sujud kepada yang lainnya. Law amartu an yasjuda ahadun li ahadin, la amartum ra'atan an yasjuda li zaujiha. Kalaulah boleh aku memerintahkan untuk memerintahkan sujudnya seorang pada orang lain, niscaya aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya. Kenapa? Karena sangat besar jasa dan kebaikan hak suami. Namun ternyata tidak boleh. Oleh karena itu Nabi Yusuf alaihi salam dikala mendapatkan orang tuanya, Nabi Ya'qub dan 11 saudaranya hendak sujud, maka beliau mengangkatnya. Ini barakallahu fikum, Adapun kita beramal dengan syariatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga di sini tidak boleh kita sujud kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan akan datang pembahasan dalam sujud syukur insyaallah ta'ala. Dalam pembahasan malam hari ini, kita membahas mengenai sujud sahwi. Sujud sahwi. Sujud sahwi, apa itu sujud sahwi? Sujud, di dalam Islam ada tiga macam. Sujud, pertama sujud sahwi. Yang kedua, sujud tilawah. Yang ketiga, sujud syukur. Adapun dalam sholat, itu merupakan sujud yang kaitannya rukun-rukun sholat. Nah, selain sujud itu ada tiga. Sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur. Yang semua ini merupakan bentuk ibadah kepada Allah. Tidak boleh seorang sujud kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam permasalahan ini, yang pertama adalah apakah itu sujud sahwi? Sujud sahwi, sujud yaitu sujud. Sahwi itu karena lupa. Sehingga diterangkan para ulama, al-muradu bihi, yang dimaui dengan sujud sahwi, adalah as-sujudul matlub fi akhiri sholati, yaitu sujud yang dituntut pada akhir sholat. Jabaron, karena untuk mengangkat, linaksin fiha, kurang dalam melakukan kewajiban atau rukun-rukun sholat, au ziyadatin, atau menambah kewajiban atau gerakan dalam rukun-rukun sholat, au syakkin, atau ragu. Nah, sehingga di sini sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan di akhir sholat seseorang dikarenakan untuk mengangkat kesalahan. Untuk mengangkat kesalahan. Kesalahan ini sebabnya tiga. Adalah apa? Karena mungkin bentuknya kurang, yaitu kurang karena dia meninggalkan sesuatu yang wajib atau menambah, kurang atau menambah. Yang ini karena lupa atau karena ragu. Karena lupa atau karena ragu. Nah, dia menambah atau mengurangi disebabkan lupa atau ragu. Kalau karena sengaja, maka batal sholatnya. Kalau sengaja dia tinggalkan kewajiban atau rukun sholat, maka batal sholatnya. Kalau sengaja dia tambah rukun-rukun sholat, maka dia adalah melakukan penyimpangan dalam ibadah dan batal sholatnya. Nah, ini barakallahu fikum. Sehingga di sini, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian, kita mengetahui sujudus sahwi masyru'un. Sujud sahwi ini disyariatkan. Sebabnya apa? Yaitu karena menambah, karena mengurangi dengan sebab lupa, atau karena ragu. Barakallahu fikum. Mana dalil yang membolehkan atau yang memerintahkan kita untuk sujud sahwi? Idza nasiya ahadukum falyasjud sajdatain. Rasulullah mengatakan, kalau salah seorang di antara kalian lupa di dalam kewajiban atau rukun-rukun sholat, maka sujudlah dua kali, yaitu sujud sahwi. Ini dalil yang pertama, perintah Nabi dalam Sahih Muslim nomor hadis 572. Dan juga dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana akan datang penjelasannya. Demikian pula dalilnya, waqad ajma ahlul ilmi ala masyru'iyyati sujudi sahwi. Dan sungguh ahlul ilmi mereka telah sepakat ijma' tentang disyariatkannya sujud sahwi. Sujud sahwi, sujud sahwi karena lupa. Itu sujud sahwi artinya lupa. Nah, namun sebabnya bukan semata-mata karena lupa, yakni karena adanya pertama ziyadah menambah. Dia lupa sehingga menambah kewajiban dalam sholat, apakah ucapan ataukah juga barakallahu fikum di sana gerakan-gerakan. Nah, kemudian wan naqas atau adanya kekurangan di dalam sholat, baik yakni kewajiban ataupun rukun-rukunnya. Wasyak dan ragu, saya tadi sudah atau belum ya? Saya sudah atau belum ya? Ragu. Maka ini keraguan yang muncul hingga akhirnya dia tidak mendapatkan satu keyakinan, mengharuskan dia sujud sahwi. Nah, dan nanti akan datang keadaan-keadaan yang harus dia lakukan. Maka dengan demikian kita mengetahui sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan dengan sebab kelupaan dalam sholat, apakah menambah atau mengurangi, atau pula karena ragu. Nah, karena ragu. Dia ragu. Rokat keberapa ya? Dua apa tiga ya? Dua atau tiga ya? Lupa. Nah, sudah. Ini mungkin, Boten? Mungkin. Yang seperti ini maka tidak menjadikan dia batal sholatnya, namun dia melakukan sujud sahwi. Barakallahu fikum. Maka di sini mata yajibu, kapan diwajibkan sujud sahwi? Kapan menjadi wajib? Nah, kalau tadi disyariatkan dan di sana menjadi wajib, yajibu sujudu sahwi lima yakti. Sujud sahwi akan menjadi wajib pada beberapa keadaan. Disebutkan di sini empat keadaan. Yang pertama, nanti kadangkala hukumnya wajib, kadangkala hukumnya sunnah. Ya. Kalau wajib, ya harus dilakukan. Kalau sunnah, tidak berdosa ditinggalkan, namun berpahala kalau dilakukan. Sekarang kapan menjadi wajib? Yang pertama, idza zada fi'lan min jinsi sholat. Kalau orang tersebut menambahkan satu perbuatan dari jenis perbuatan sholat. Menambah satu perbuatan atau gerakan dari jenis perbuatan gerakan sholat. Seperti apa? Ka'ayyazida ruku'an au sujudan au qiyaman au qu'udan. Nah, yaitu seperti halnya orang tersebut menambah ruku. Ruku sudah ruku, tiba-tiba berdiri, ruku lagi. Mungkin? Mungkin. Atau sujud. Dia sujud tiga kali. Atau berdiri. Sudah harusnya tahiyat akhir, dia berdiri. Tegak berdiri. Ya. Diingatkan, kemudian duduk lagi. Atau duduk. Dia duduk. Sudah duduk, sudah sujud pertama, duduk. Sujud kedua, duduk lagi. Kok lama banget sama ya ini ya. Nah, ini memungkinkan. Nah, diingatkan subhanallah, maka akhirnya dia berdiri pada rokaat ke, naik ke rokaat kedua. Nah ini, walau qadarat jalsatil istirahah, walaupun sekedar duduk istirahat, duduk sesaat. Yang jelas, kalau sudah tumakninah, maknanya kembali rusuk-rusuk kepada tempatnya, engselnya. Nah, sudah jejek. Nah, ya, bahasa kita sudah jejek. Ini demikian. Li hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Abdullah bin Mas'ud. Shala bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khamsan. Dahulu Rasulullah mengimami kami salat 5 rakaat. Padahal salat paling banyak berapa rakaat? 4 rakaat. Ini sholat 5 rakaat. Falama in fatala minas sholat tawashwasha al-qawmu. Maka tatkala Rasul selesai sholat, tawashwasha al-qawm, manusia sudah bisik-bisik. 5 apa ya? Benar salah? Nah, sudah. ribut demikian. Ya. Maka para sahabat demikian, maka faqala masya'nukum. Akhirnya Nabi bingung, ini apa ribut? Ada apa ini kalian? Faqalu, mereka berkata, ya Rasulullah, hal zida fis sholah syai'un, apakah telah ditambah dalam sholat ini satu rokaat? Naam. Karena Nabi, para sahabat berbaik sangka mungkin ini wahyu. Karena Nabi kan yang menetapkan syariat Allah dan Rasulnya. Oh mungkin ini wahyu. Maka mereka bertanya kepada Rasul, ya Rasul, apakah ditambah sholat ini satu rokaat? Maka Rasul mengatakan, qala la, tidak. Sholatnya tidak ditambah satu rokaat pun. Berarti kalau begitu Nabi apa? Lupa. Berarti Nabi lupa. Qalu fa innaka sholaita khamsan. Para sahabat dengan adabnya mengucapkan lagi, panjenengan du Nabi wau sholat gangsal rokaat. Sudah. Maka fan fatala. Maka barakallahu fikum, maka Nabi pun kembali lagi. Naam. Inggih menika insarafa wa raja' ilal kiblat, kembali menghadap kiblat. Maka fasajada sajdataini tsumma salama. Kemudian menghadap kiblat, langsung sujud dua kali sujud, kemudian salam. Nah, ini barakallahu fikum. Tsumma qala, kemudian Nabi berkata. Nabi bersabda setelah sujud, innama ana basyarun mithlukum. Sesungguhnya aku manusia biasa seperti kalian. Ansa kama tansaun, aku mengalami lupa sebagaimana kalian juga mengalami lupa. Fa idza nasiya ahadukum falyasjud sajdatain, apabila salah seorang di antara kalian lupa dalam gerakan salat ataupun juga rukun dan wajiban salat, maka sujudlah dua kali sujud. Nah ini adalah tatkala seorang lupa menambah salah satu kewajiban atau rukun-rukun sholat, maka dia sujud sahwi. Di dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innama ana basharun mislukum, tidak lain aku hanyalah manusia biasa seperti kalian. Dibedakannya beliau dengan kita adalah beliau mendapatkan wahyu sehingga disebut Nabi. Adapun selain itu, beliau mengalami apa yang dialami manusia, yaitu memiliki rasa lapar, memiliki rasa ingin buang hajah, memiliki kebutuhan kepada pasangan hidup, dan seterusnya. Itulah Nabi. Oleh karena itu, tidak boleh diberikan sifat-sifat ketuhanan. Seperti mengangkat penyakit, menyembuhkan, Nabi tidak mampu. Bahkan memberikan syafaat secara langsung tanpa izin Allah, Nabi juga tidak berhak. Sebab yang namanya syafaat harus dengan izin Allah. Yaitu Allah Ta'ala berfirman dalam ayat kursi, man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idni. Tidak siapakah lagi yang mampu memberikan syafaat di sisi Allah secara langsung kecuali dengan izin Allah. Kecuali dengan izin Allah. Oleh karena itu kita ingatkan ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah dengan sabda beliau, innama ana basyarun mislukum, berarti tidak boleh kita meminta syafaat langsung kepada Nabi. Berharap syafaat juga tidak langsung kepada Nabi. Namun memintanya kepada Allah. Memintanya kepada Allah. Memintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan doa kita, Allahumma syafi'hu fiyya. Ya Allah, izinkanlah syafaat beliau berlaku bagiku. Atau kita mengucapkan, Allahumma la tahrim syafa'atahu fiyya. Ya Allah, jangan kau halangi syafaat beliau berlaku untukku. Mintanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini demikian. Ini diantaranya. Bukan maknanya, Nabi, aku ini manusia biasa seperti kalian. Aku lupa sebagaimana kalian lupa. Bukan maknanya berarti kalau begitu kita tidak boleh mempercayai berita Nabi seluruhnya. Ini pemahaman yang salah. Ya. Namun Nabi ini Allah bantah dalam surat Al-Hajj tatkala mereka memiliki pemikiran seperti itu. Nabi kan manusia biasa seperti kita. Jadi berita-berita dan perintahnya juga harus kita pertimbangkan dulu. Ini salah yang seperti ini. Allah membantah dalam surat Al-Hajj tatkala syaitan ingin menjadikan Nabi lupa dalam wahyu Allah, maka syaitan, maka Allah jaga, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk tidak memiliki lupa dengan wahyu. Barakallahu fikum. Untuk tidak memiliki lupa dengan wahyu. Nah, barakallahu fikum. Maka di sini Nabi mengalami lupa dalam perbuatan sholat, bukan dalam wahyunya. Nah, oleh karena itu dikala para sahabat menyangka ini wahyu, Nabi tidak lupa kalau wahyu itu tidak ditambah. Namun Nabi lupa karena manusia. Nah, barakallahu fikum. Faida nasiya ahadukum falyasjud sajadatain. Maka apabila salah seorang di antara kalian lupa, maka sujudlah dua kali. Maka diterangkan di sini, qala faida alima faida ulima biziyadati wa huwa fi sholati. Kalau diketahui dia menambah dalam keadaan dia masih dalam sholat, belum salam, wajib alaihil julus hala ilmihi, maka wajib bagi dia duduk ketika dia tahu. Sebagai misal, orang tersebut menambah barakallahu fikum rukuknya, wala hatta law kana fi asna'ir ruku, ruku Allahu Akbar, ruku sami Allahu liman hamidah, tiba-tiba Allahu Akbar, ruku lagi. Loh, tadi sudah ruku, kok ruku lagi ya? Nah, sudah. Kalau sudah sami Allahu liman hamidah mungkin ingat, mungkin orang lupa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, harusnya sami Allahu liman hamidah. Ya apa tidak? Sehingga ruku lagi. Nah, ketika dia ingat, loh, ini ruku. Nah, sudah. Apakah ingat secara dirinya karena munfarid atau diingatkan oleh yang lainnya, oleh makmumnya? Subhanallah, maka sudah harus bangkit. Ini yang pertama. Atau dia itu dalam sholat misalnya rubaiyah 4 rokat naik yang kelima, sudah berdiri. Yang lainnya makmumnya subhanallah, subhanallah, sudah. Maka dia wajib turun untuk duduk. Nah, di sini. Walau kana fi asna'ir ruku, walaupun di tengah-tengah ruku. Naam. Li'annahu law istamarra fi ziyadati ma'a ilmihi, dikarenakan kalau dia terus malah meneruskan setelah dia tahu, bersama dia sudah tahu, iya ya menambah, maka lazada fi sholat syai'an amdan, maka niscaya dia menambahkan dalam sholat sesuatu yang tidak dalam sholat secara sengaja. Maka hadza la yajuz, maka ini tidak diperbolehkan. Ini demikian. Ini tidak diperbolehkan. Nah, sekarang untuk meluruskan pemahaman, seandainya seorang imam mengimami sholat duhur atau maghrib atau isya yang ada padanya dua tasyahud, setelah rokaat kedua harusnya napa? Rokaat kedua harusnya tahiyat awal, tasyahud awal. Ternyata imamnya lupa, maka dia berdiri, kemudian sudah tegak berdiri mapan. Ini kurang atau nambah? Ini namanya kurang. Berarti tidak harus duduk. Walaupun makmumnya subhanallah, imamnya terus melanjutkan. Karena ini jenisku kurang, bukan jenis nambah. Difahami ini? Berbeda kalau dia sholatnya maghrib, sudah rokaat ketiga, masih berdiri satu rokaat lagi. Tidak tahiyat akhir, maka ini ngurangi apa nambah? Nambah. Ya, paham? Paham enggak? Ini ya, paham? Berarti nambah, berarti berdirinya harus duduk kalau dia itu sudah diberita tahu. Difaham ini? Imam sholat isya, sudah tahiyat awal, Rokat ketiga, rokat keempat masih mau berdiri. Walaupun sudah tegak, makmum mengatakan subhanallah, maka imam kalau sudah sadar dia dengan tanbih tadi harus duduk. Karena kenapa? Ini nambah apa ngurang? Nambah. Ya, jadi kalau nambah, dia wajib kembali ke gerakan yang dia itu sebelumnya. Gini. Barakallahu fikum. Ini kalau nambah. Berbeda kalau ngurang. Nah, barakallahu fikum. Aw sallama qabla itmami sholatihi. Itu yang pertama menambah. Keadaan kedua, yang wajib dalam sujud sahwi adalah sallama qabla itmamihi. Yaitu dia salam sebelum sempurna. Sebelum sempurna sholat, ternyata dia salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Berdasarkan hadis Imran ibnu Husain radhiyallahu anhu, qala sallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salasi raka'atin minal asr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu salam pada rakaat ketiga dari sholat asr. Rakaat ketiga kok salam, berarti kurang napa nambah? Kurang satu rakaat. Summa qama fadakhala al-hujrah. Kemudian beliau bangkit masuk ke rumah. Faqama rajulun basitul yadi. Maka datang seorang yang agak panjang tangannya. Bukan panjang tangan anu nggih, bahasa jelek, namun memang agak anu ya, agak lebih panjang dari yang lain, demikian. Maka di sini beliau bertanya, faqala bertanya kepada Rasul, aku siratis sholah, apakah sholatnya dikosor wahai Nabi? Kan harusnya empat, kenapa sekarang tiga? Fakharaja, maka Nabi keluar, fasholla rok'at allati kana tarok. Maka beliau langsung sholat rokaat yang belum dilakukan. Rokaat keempat. Summa salama, kemudian beliau salam. Summa sajada, sajadatai sahwi. Summa salama, kemudian dia sujud sahwi, kemudian salam. Sujud sahwi, kemudian salam. Di sini masuknya masih dalam kategori menambah salam sebelum waktunya. Menambah salam sebelum waktunya. Dari sisi yang lainnya beliau kurang dari sisi rokaat yang seharusnya. Nah, dipahami ini. Jadi di sini al-muhim barakallahu fikum, ini keadaan kedua yang wajib sujud sahwi, salam sebelum waktunya. Kemudian yang ketiga, autaroka wajiban, atau meninggalkan yang wajib dalam sholat, baik gerakan atau ucapan. Ini barakallahu fikum. Ini diantara yang wajib sujud sahwi, yaitu kalau dia meninggalkan hal yang diwajibkan. Li hadis Buhainah ibni Buhainah radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis ibnu Buhainah, beliau berkata, shallallana Rasulullah rakaataini min ba'di shalawati. Maka Rasulullah salat mengimami kami dengan salat dua rakaat pada sebagian salat-salat. Summa qama falam yajlis, kemudian beliau langsung berdiri. Harusnya tahiyat awal, tapi langsung berdiri tidak duduk. Faqaman nasu ma'ahu, maka para jamaah pun akhirnya berdiri mengikuti beliau karena sebagai makmum. Falamma qada salatahu, tatkala beliau menyelesaikan salatnya, fanadharna taslimahu, maka kami pun menunggu salamnya beliau. Kabbara qabla taslim, ternyata beliau harusnya sudah salam, ternyata takbir lagi. Allahu akbar, fasajada sajadataini. Sujud dua kali sujud. Wahuwa jalis. Naam, dalam keadaan beliau masih duduk, summa salama, barulah salam lagi. Naam, yang disebut sujud sahwi. Hanya saja dilakukan sebelum salam. Sabata hadza bil khabari fi man taraka tasyahud al awsat. Telah tetap ini dengan khabar bagi orang yang meninggalkan tasyahud awal. Fayuqasu alaihi sa'irul wajibat, maka dikiaskan padanya seluruh kewajiban. Karena tasyahud awal hukumnya wajib. Berarti kalau meninggalkan kewajiban, dia itu harus sujud sahwi sebelum salam. Sebelum salam. Nah, Katar kitasbih fi ruku'i wa sujud, seperti lupa subhana rabbiyal azim dalam ruku, atau subhana rabbiyal a'la dalam sujud, atau rabbana walakal hamdu ketika i'tidal, atau dia lupa mengucapkan rabbighfirli di antara dua sujud, atau lupa mengucapkan takbirul intiqal, takbiratul intiqal. Dia lupa Allahu akbar saya ruku langsung sami Allah liman hamidah rabbana walakal hamd. Allahu akbar. Terus ketika bangkit mau dari sujud diam, lupa tidak membaca takbir. Maka ini wajib sujud sahwi sebelum salam, sebelum salam. Naam. Karena mengurangi yang wajib. Naam. Wa yajibu sujudu sahwi, dan yang keempat keadaan terakhir, wajib sujud sahwi idza syakka. Naam, kalau dia ragu. Lah ini barakallahu fikum, insyaallah tentang ragu ini kita terangkan pada pertemuan yang akan datang. Yang jelas kalau lupa di sini akan menjadi wajib kalau dia menambah atau mengurangi yang rukun ataupun yang wajib. Menambah kewajiban atau rukun-rukun sholat dari gerakan jenis-jenis sholat, atau mengurangi apa yang wajib dalam sholatnya, maka wajib bagi dia sujud sahwi. Apakah sebelum atau sesudah salam, maka akan datang perincian secara pasti terkait dengan hal yang ragu, munculnya keraguan. Karena nanti berkaitan erat, kalau kita paham, kalau orang tersebut meninggalkan kewajiban atau meninggalkan rukun, dia itu belum salam, maka sujud sahwinya sebelum salam. Namun kalau dia menambah rokaat setelah dia salam ataupun sebelum salam, naam, maka dia itu sujudnya setelah salam. Setelah salam. Nah, bagaimana kalau lupa? Ini berkaitan erat dengan dua perkara tadi. Insyaallah pertemuan yang akan datang. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.